Kemudian kalau terjadi kekurangan kain, nah, kainnya tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya, apa yang sebaiknya dilakukan? Didahulukan untuk menutupi bagian kepala. Adapun yang terbuka pada bagian kaki, ya, ditutupi dengan sesuatu, idkhir, atau yang semisalnya rumputan yang kering. Nah.